ta'ala wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Faqala al-malik wa rahimallahu ta'ala wa qaddama Allah bayna wasfihim fi wajhi al-qalbi idha nuqa idha zakara. أو إذا ذكر هو بجد الإيمان إذا سمعوا آياته فلقد هموا زادتهم يقينا فقال ربي من أنس خشية وإني أحببت تصديقا وهكذا قد ذكر الله هذين الأصلين في المواضيع. قال تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله فما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل وقال عليهم أمنوا فقصت قلوبهم وكثر منهم فاسقون. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan dua sifat, yaitu rasa takut di dalam hati ketika ingat Allah dan bertambahnya iman ketika mendengar ayat-ayat Allah dalam suasana saat. Apa yang dimaksud dengan bertambahnya iman ketika mendengar ayat-ayat Allah? Pertanyaan beberapa penjelasan. Abu Hanif mengatakan maknanya zadatum yakinan, bertambah yakin. Rabi bin Anas mengatakan maknanya jelas bertambah khusyuk. Dan Khatib Nafas mengatakan maksud bertambah iman adalah bertambahnya tasdik, rasa percaya mereka. Wakatan demikian Allah sebutkan dua sifat ini dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Di surat Al-Hadid Allah mengatakan alamnya ini tidaklah tiba waktunya lillazina amanu bagi orang-orang yang beriman antak sya'akul kumni zikirlah supaya hati mereka khusyuk karena mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala pemanah zalal minal haqi dan kebenarannya telah turun. Walayakunu dan janganlah mereka menjadi untuk menjadikan ladina seperti orang-orang yang utul kitab diberi alkitab yang kabel sebelumnya yaitu Yahudi dan Nasrani. Fatala alimul amad, amad maknanya zaman. Maka setelah tala alimul amad, setelah berlalu pada mereka waktu yang panjang, di tafsir jalanan maksudnya adalah zaman antara mereka dan para nabi-nabi mereka. Setelah mereka ditinggal mati oleh para nabi-nabi mereka dalam jangka waktu yang panjang, fakasat kulubuhum, maka keraslah hati mereka.

khusunnya budak. Ya. Mata tidak toleh kanan kiri. Orang yang sifatnya khusuk, pertama al khusuk fil qalbi. Hatinya khusuk. Hatinya enggak kemana-mana, hatinya tenang. Kemudian yang kedua, badannya khusuk. Bisa contohkan, matanya tidak toleh-toleh ke kanan dan ke kiri. Demikian juga antali dan ilmu muslim kan pakah. Hendakmu bahumu lembut dengan sebelahmu. Maka kata Ali, khusuk dalam sholat, setelah khusuk dalam hati dan khusuknya badan. Mujahid mengatakan, yang dimaksud dengan fi salatil khasyi'un adalah ghadul basari, pandangan tertunduk, tidak toleh-toleh, tidak lirik sana lirik sini dalam sholat. Wa khafdul junahi, dan merendahkan lambung, artinya bersikap mudah dengan orang-orang yang di sebelahnya. Karena Rasulullah minal ulama, dan seorang ulama idza qama ila salati, jika dia berdiri untuk mengerjakan salat, maka dia merasa takut pada Allah Ar-Rahman. Dia takut ayat sudah basahu, jika matanya sudah rata salat lihat sana lihat sini. Dan ayu hadis nafsu bisyai min amri dunia, dia takut seandainya jiwanya dan hatinya terlintas di dalam jiwanya pembicaraan atau memikirkan bisyai min amri dunia, satu dari perkara dunia. Amr bin Dinar mengatakan, bukanlah khusyuk orang itu rukuk dan sujud, rukuk dengan bagus, sujud dengan bagus, akan tapi walakin khusyukun, akan tapi yang dimaksud khusyuk adalah tenang, ya, tenangnya badan. Wahubu husnul hayati bisalati, dan berkeinginan untuk melakukan gerakan yang baik dalam sholat. Budi. Wan Ibnu Sirin wa ghairihi, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu yarfa'una asharahum fi sholati ila samahi yanzuruna yaminan wa shimalan hatta nazalat hadhihi qad aflahal mu'minun alladhi hum fi sholatihim khashi'un. Fajalu ba'da zalika absaruhum haitsu yasjuduna wa ma ru'ya ahadun minhum ba'da zalika yanzuru ila illa ilal ardi. Wa an ata'in huwa an la ta'basu bisya'in min jasadika wa anta fi sholati. Wa absara Nabi sallallahu alaihi wasallam rijalan rajulan ya'basu bilihyatihi fi sholati faqala lau khusa al qalbu hada lafasa'at jawarihuhu walabdul khusui insyaallah ta'ala yabsutu fi maudin afari yubsatu fi maudin afari wa khusu'ul jasadi tab'ul khusu'il qalbi iza lam yakun rajulu mar Mura'iyan yudhiru ma laisa fi qalbihi kamaruya ta'awadu billahi min khusu'in nifati wa huwa an ayyural jasada khasi'an wal qalba ayyural jasadu khasi'an wal qalbu khalian lahiyan fa huwa subhanahu istabta'a al-mu'minina biqaulihi alam ya'ni lil ladina amanu an taksha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Nah, dijelaskan oleh Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in dan yang lainnya, Maka ini riwayat mursal. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya itu yarfa'una absarahum fi shalat, ketika salat melihat-lihat ke arah atas. Ila sama'i, ke arah atas. Bayanduna yaminan wa shimalan, dan melirik ke kanan dan ke kiri sampai turunlah firman Allah, qad aflahal mu'minun, sungguh orang-orang beriman dan orang-orang yang beruntung, alladzina hum fi salatihim khashi'un, ketika orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Maka di sini Muslim Muhammad bin Sirin menjelaskan sebab nuzul. Maka ini dalam ayat Musa. Baca'alu pada salika, maka jadilah mereka setelah turun ayat tersebut, mereka jadikan pandangan mereka ke arah tempat sujud mereka, dan tidaklah terlihat satupun dari mereka setelah itu yang belum melihat illa ilal ardi, kecuali ke arah ya, tempat sujud. Ada catatan kaki ketika menjelaskan perkataan Ali yang lewat, khusyuk itu mencakup khusyuk hati dan khusyuk badan. Saya disebutkan kalau ada orang yang membuat footnote Hamish di Nuskhah India, naskah dari Kitabul Iman ini, namun cetakan India, catatan dari sana dikatakan bahwasanya perkataan Ali di sini ini dikeluarkan oleh Abu Uzair dan Abu Jumaid, Ibnu Jarir, Ibnu Mudir, Ibnu Abi Hatim, Hakim bin Yasar oleh Hakim. Kemudian berkaitan dengan penjelasan Ibnu Sirin tentang sababul nuzul, dikatakannya adalah hadis yang sahih dan diriaskan Mausul dalam riwayat Hakim dan yang lainnya, atau mungkin yang dimaksud hadis sahih adalah pertama-tama melihat ke tempat sujud, sedangkan asar Ibn Sirin dikatakan di sini diriaskan oleh Ibn Abi Humayn, ada yang mengatakan itu riwayat Abu bin Humayn, Ibnu Jarir, Ibnu Mundir dan Ibnu Abi Hatim. Dari apa? Apa mengatakan makna khusyuk dalam sholat adalah engkau tidak main-main dengan salat, dengan satupun anggota badanmu, sedangkan qaf dan salat ya, tidak bermain-main dengan baju, tidak bermain-main dengan yang lainnya. Itu ciri dan tanda orang khusyuk dalam sholat. Maka ini atau menjelaskan khusyuk dengan khusyuk badan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika melihat seorang yang bermain-main dengan jenggotnya pada saat dia sholat, sholat sambil pegang-pegang jenggot. Maka ya, dalam ayat tersebut dikatakan Nabi mengatakan seandainya hati orang ini khusyuk, tentu akan khusyuk anggota badannya. Dan istilah khusyuk insya Allah akan dibahas di tempat yang lain. Berkaitan dengan hadis seandainya hati orang ini khusyuk, tentu akan khusyuk anggota badannya, maka di situ kata Al-Albani ya, wahin jiddat, sangat lemah. Di sini bila masukkan dalam istilah ta'ifah nomor 110. Ya, sangat lemah karena ada perawinya bernama Sulaiman bin Amr, yang kata Ibn Abi, para ulama sepakat kalau dia adalah seorang yang membuat hadis palsu. Maka dinisbatkan kepada Nabi itu lemah sekali. Dan Al-Bani mengatakan penulis yaitu Al-Islam akan mengulangi asal ini, namun dia sebutkan marfu kepada salah seorang sahabat, namun ini juga tidak benar. Yang benar ini adalah perkataan Faiz sebenarnya ada asas perkataan Sa'id bin Musayyib. Sa'id mengatakan la khusya'atuhu hada la khusya'at jawarihuhu. Maka kata Sa'id bin Musayyib, khusyuk itu ada dua, khusyuk badan dan khusyuk hati. Dan khusyuk badan adalah derivat dampak dari khusyuk hati, mengikuti khusyuk hati. Wa khusyul jasadi dan khusyuknya badan itu mengikuti khusyuknya hati. Jika seorang itu bukanlah orang yang mu'ayyan, orang yang sholat karena riya, yang menampakkan sesuatu yang berbeda dengan isi hatinya. Kalau orang itu khusyuk badannya namun hatinya kemana-mana, itu disebut dengan khusyuk nifaq. Disebutkan ada sebuah hadis yang mengatakan ta'awadu billah, adalah kalian meminta perlindungan kepada Allah jangan sampai memiliki khusyuk nifaq. Disebutkan bahasanya hadis ini karena Hakim Tirmidzi. Ya, Hakim Tirmidzi itu bukan hakim penulis Mustadrak. Ada seorang yang bernama Al-Hakim At-Tirmidzi. Dan ini ingat, ini bukan Tirmidzi dan bukan pula Al-Hakim. Dia bukan Tirmidzi penulis kitab Sunan Jami'i, juga bukan Tirmidzi penulis kitab Mustadrak al-Sahihain, namun orang lain, bukan Tirmidzi, bukan Hakim, namun orang yang ketiga yang lain yang disebut Hakim Tirmidzi. Dan Baihaqi dalam soal iman dan Al-Qur'an Al-Qur'an Al-Qur'an Al-Qur'an mengatakan adalah kalian tak berlindung kepada Allah dan khusyuk nifaq. Orang yang bertanya oleh Rasulullah, apa pengertian khusyuk nifaq? Maka Nabi mengatakan badannya khusyuk namun hatinya tidak. Dan perkataan ini dihasilkan Imam Ahmad dalam kitab yang jauh dengan Bapak dan Nabi Syeba. Ya, namun dijadikan sebagai mokok perkataan berdada. Kalau perihal istilah khusyuk nifaq itu adalah istilah yang dipakai oleh para ulama, bagaimana juga dipakai oleh Ibn Qayyim di kitabnya Aruf. Apa itu khusyuk nifaq? Wawa ayu wal jasad, yaitu jasad itu nampak khasyian khusyuk wal qalbu khaliyan lahiyah, padahal hatinya itu khaliyan, kosong dan khusyuk lahian, dan hatinya adalah hati yang lalai, yang jalan-jalan kemana-mana, yang pikirannya kemana-mana, tidak pikirkan sholat. Maka Allah Subhanahu wa Taala menilai bahwasanya orang-orang yang beriman itu lambat untuk khusyuk. Oleh karena itu Allah katakan belumkah waktunya bagi orang-orang yang beriman agar hati mereka khusyuk karena melihat Allah dan kebenaran yang. Nah, Abdul. Bahwa subhanahu dapatkan mukminin dari kauli al-mu'minin al-mu'minin al-mu'minin al-mu'minin al-mu'minin al-mu'minin al-mu'minin al-mu'minin al-mu'minin al-mu'minin al-mu'minin al-mu'minin al-mu'minin al-mu'minin al-mu'minin al-mu'minin al-mu'minin al-mu'minin al-mu'minin al-mu'minin وَأُولَئِكَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَكَذَلِكَ قَالَ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِي تَشْعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ تَعَالَى وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ فَإِكِلَ فَخُسُوا الْقَلْبِ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزْلَ مِنَ الْحَقِّ وَاجِبٌ كِلَ نِعْمٌ لَكِنِ النَّاسُ فِيهِ عَلَى كِسْمَيْنِ لَكِنَ النَّاسَ Lakina nasa fihi al-kismaini muqtasirin wa sabikun fasabikuna yaftasuna bil mustahabati wal muqtasiruna al-abraru hum umumul mu'minina al-mustahikina lil-jannati wa ma lam yakun min ha'ulai wa la ha'ulai fa huwa zalimun li nafsihi wa fil hadithi sahih an nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba wa du'a illa la yasma. Nah. Padahal maka Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman agar memiliki khusyuk hati. Kekhusyukan hati ketika mengingat Allah pemanazala min kitabi dan Al-Qur'an yang turun. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang beriman untuk tasyabbu, untuk menyerupai orang yang tidak nasrani dalam masalah kerasnya hati. Maka ayat ini adalah surah Al-Hadid ayat 16 adalah di antara dalil menunjukkan larangan musyabahatul kufar, larangan menyerupai orang-orang kafir, sehingga diperintahkan untuk mukhalafatul kufar, menyelisih orang-orang kafir. Allah larang untuk menyerupai orang kafir secara umum dan menyerupai orang kafir dalam salah satu ciri khasnya, yaitu kerasnya hati secara khusus. Maka Allah larang orang-orang yang beriman untuk menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani, yaitu orang-orang yang telah ditinggal mati kebetulan oleh para nabi mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Wahaula dan mereka-mereka adalah orang-orang yang jika disebut Allah maka hati mereka takut, dan jika dibacakan pada mereka ayat-ayat Allah maka bertambahlah iman mereka. Demikian juga Allah berfirman di ayat yang lain, Allah nazzala ahsanal hadis, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan sebaik-baik perkataan, yaitu Al-Qur'an. Dan Al-Quran kata Allah adalah kitab yang mutasyabihah, satu kitab yang ayatnya satu dengan yang lainnya serupa, yaitu serupa dalam kualitas, sama baiknya, sama bagusnya, tidak ada yang ini bagus dan itu jelek, namun semuanya adalah dalam susunan bahasa yang bagus dan indah. Matani, dan Al-Quran itu bersifat berulang-ulang. Bersifat berulang-ulang, kisahnya berulang-ulang. Kisah Musa ada di sini, ada di sana. Kemudian pembahasan tentang ciri orang-orang yang beriman di ayat di surat ini ada, kemudian di bagian ayat selanjutnya diulang lagi, kemudian tempat yang lain diulang lagi. Pembahasan tentang banyak tema dalam Al-Quran itu Allah ulang-ulang, sudah dikumpulkan di satu tempat, satu topik. Namun karakter Al-Quran adalah berulang-ulang. Allah cerita tentang surga, sudah ini sudah cerita, kemudian diulang lagi di sebelah sana, kemudian diulang lagi ditambahi atau agak dikurangi ya, atau yang lain tentang surga di sana, kemudian berikutnya. Taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Dan Al-Quran adalah satu kitab yang menyebabkan bergetar kulitnya orang-orang yang punya khusyuk, punya rasa takut kepada Tuhan mereka. Summa talinu juluduhum, kemudian lembutlah kulit-kulit mereka. Wa qulubuhum, demikian juga hati-hati mereka. Ila dzikrillah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah di sini Allah memuji orang-orang yang yakhshawna rabbahum, merasa takut kepada Rabb mereka. Orang-orang yang merasa takut kepada Rabb mereka adalah orang-orang yang jika disebutkan nama Allah maka hati mereka merasa takut. Jika ada orang yang bertanya atau ada orang yang mengatakan khusyuk hati ketika mengingat Allah dan ketika membaca Al-Quran yang turun dari sisi Allah hukumnya wajib, maka jawabannya, maka respon dari pernyataannya adalah kita katakan na'am, betul apa yang Anda katakan, khusyuknya hati untuk mengingat Allah hukumnya wajib. Akan tetapi manusia dalam masalah melaksanakan kewajiban itu ada dua tingkatan. Ada manusia yang sedang-sedang saja dan ada manusia yang terdahulu dalam kebaikan. Maka orang yang terdahulu dalam kebaikan punya kekhususan, yaitu melakukan amal yang punya mustahab. Sedangkan orang yang sedang-sedang disebut juga al-abrar, itulah mayoritas orang-orang yang beriman yang berhak untuk masuk surga. Maka mereka cuma jarang-jarang melakukan hal yang mustahab, namun perhatian dengan hal yang wajib. Dan siapa yang tidak termasuk dari dua golongan ini, maka berarti termasuk dalam golongan yang ketiga, yaitu orang yang mendzalimi dirinya sendiri, yaitu orang yang sering melanggar hal-hal yang wajib. Dan dalam hadis yang sahih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya Allah, aku berlindung padamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, dan jiwa yang tidak pernah puas. Dan demikianlah jiwa dan nafsu manusia tidak akan pernah puas, dan doa yang tidak pernah didengarkan atau tidak didengar. Maksud doa yang tidak didengar adalah doa yang tidak dikabulkan. Maka mendengar di sini maknanya adalah mendengar dan mengabulkan. Okay. Qaswat al-qulubi al-munafi al-munafiyati al-khushu'i fi ghairi mawdu'in. Faqala ta'ala thumma qasat qulubukum min ba'di dhalik fahiya kal-hijarati aw ashaddu qaswa. Qala az-Zujaj qasat fi lughati ghalazat wa yabisat wa yabisat wa asad. Faqaswatu lini liham lini warahmati wa khusyu'i minhu wal qasi wal ati asyadidu salabati. Wa qala ibnu Qutaybata qasat wa asad wa asad ay yadisat wa quwatul qalbi al mahmudati al mahmudatu ghairu quswatihi al mazmumati. Fa innahu yanbaghi an yakuna qawiyyan min ghairi ولينا من غير ضعف. وفي الأثر القلوب آنية الله في أرضه فأحبها إلى الله أصلبها وأرقها وأصفاها وأصفاها. وهذا كاليدي فإنها قوية ليلة بخلاف ما يسقط من العقب فإنه يابس لا لينا فيه. وإن كان فيه قوة وهو سبحانه ذكر وجل القلب من ذكره ثم ذكر زيادة الإيمان عند تلاوة كتابه علما وعملا. نعم. Dan Allah Subhanahu wa taala mencela hati yang keras yang bertolak belakang dengan khusyuk dalam banyak ayat. Di antaranya adalah firman Allah tentang orang-orang Yahudi, kemudian hati-hati kalian keras, mimba ditalika setelah itu, yaitu setelah kalian menyaksikan mukjizat berupa hidupnya orang mati, telah dipukul dengan sebagian bagian anggota sapi. Fayakal hija'ati, maka hati kalian bagikan batu au asyattu qaswah au di sini bagaimana bal asyattu qaswah, bahkan lebih keras lagi daripada batu. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan kerasnya hati Allah sebut dengan bagikan batu. Kenapa dipilih bagikan batu, tidak bagikan besi yang keras? Kata sesak di tafsirnya, dipilih ungkapan bagikan batu karena ya, batu itu titik didihnya ya, lebih tinggi daripada besi. Kalau sama-sama dipanaskan, maka lebih cepat ya, meleleh besi daripada melelehnya batu. Maka lebih sulit untuk lembut, lebih sulit karena demikian keras. Maka ini menunjukkan kalau batu lebih keras daripada besi. Nah, karena itu maka dipilih hati yang keras, disebut dengan seperti batu dan tidak seperti besi. Al-Hujjah telah pakar bahasa Arab. Ulama bahasa Arab mengatakan tentang makna qasar. Qasar dalam makna dalam bahasa Arab artinya adalah keras, kering dan keras. Sehingga qaswatul qalbi, kerasnya hati, artinya hilangnya kelembutan dan kasih sayang dan kehusuan dari hati. Sedangkan al-qasi dan al-asi, sesuatu itu disebut qasi atau asi ketika benda tersebut adalah asyadidus solabati, sangat keras. Selapakan bahasa Arab yang lain Ibnu Qutaybah mengatakan qasar, demikian juga asab serta atab maknanya sama, yaitu ia bisa kering. Kemudian Syekhul Islam mengatakan kalau quwwatul qalbi al-mahmudah ghairu qaswatin maghmumah. Berkaitan dengan masalah hati, ada satu hal yang terpuji, yaitu hati yang kuat, hati yang tegar. Ya, itu terpuji. Maka kata Syekhul Islam, kuatnya hati yang terpuji itu berbeda dengan kerasnya hati yang tercela. Maka kalau hati itu kuat, itu terpuji. Tapi kalau hati itu keras, itu tercela. Kenapa? Kata Syekhul Islam, fa inna yanbaghi ayakuna qawiyan min ghairi qalbi. Maka hati itu sifat yang ideal untuk hati. Hendaknya hati itu sepatutnya adalah hati yang kuat. Namun kuatnya minimal unfin tanpa kasar. Walinan, namun di sisi yang lain hati itu lembut, namun lembutnya minimal unfin tidak sampai lemah dan lembek. Nah, itu hati yang baik, kuat namun tidak keras, kuat namun tidak namun lembut. Karena kuatnya hati terpuji, tidak lembutnya hati tercela. Maka hati manusia yang ideal, dia adalah hati yang keras, hati yang kuat, hati yang tegar. Nah, bukan berarti tidak punya kasih sayang sama sekali. Jadi hati yang keras, salah satu maknanya adalah hati yang tidak punya kasih sayang, tidak punya belas kasihan, melihat orang susah tidak terenyuh, tidak tersentuh. Namun hati itu tegak menghadapi masalah, musibah, itu tegak, kuat. Namun kuatnya jangan keterlaluan, sehingga jangan sampai bentuk dalam bentuk kasar. Jangan kuat dan sampai udah lemot, ya, dia kuat, namun di sisi yang lain dia lembut. Dalam sebuah asar disebutkan hati adalah wadah milik Allah di muka bumi. Maka wadah yang paling Allah sukai adalah wadah yang punya karakter sebagai berikut. Dia keras, namun juga lembut. Satu sisi dia aslah, keras. Keras di sini maknanya kuat, namun lembut. Dan aswa jernih. Sampai di sini kutipan atas. Kemudian Syekhul Islam mengatakan, maka hati yang baik, yang ideal itu adalah seperti tangan. Tangan itu punya sifat kuat, namun dia lembut. Maka hati yang baik itu seperti tangan, jangan seperti tumit. Bikhilafi mayaksu minal akabi. Beda dengan tumit yang keras. Karena kalau tumit itu kering, lalina fihi, tidak ada lembut padanya. Maka sifat yang ideal untuk hati itu seperti tangan, jangan seperti tumit. Maka tumit itu kering, lali nafis tidak ada kelembutan di dalamnya. Ya, wa in kana fi kuwah. Ya, meskipun dia kuat. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan memuji wajah al-qalbi, hati yang merasa takut ketika melihat Allah. Kemudian Allah menyebutkan bertambahnya iman ketika membaca Al-Qur'an. Bertambahnya iman dengan bertambahnya ilmu dan bertambahnya amal. Kemudian setelah itu Allah memuji tawakal di awal surat Al-Anfal. Allah memuji wajhul qalbi, kemudian memuji dan membahas jihad atau iman, bertambahnya iman karena membaca kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah menyebutkan tentang masalah tawakal. Summa la buddha tawakkuli Allahi fima la yaqdiru alaihi fima la yaqdiru alaihi wa in ta'atihi fima yaqdiru alaihi wa aslu dhalika salati wa aslu dhalika salatu wa man qama bihadihi al-khamsi kama amara atau kama umira lazima ayati bisa'il wajibati bali salatu nafsuha idza fa'alaha kama umira fa'iyatan halal fasa wa munkari kama ru'yani an ibni mas'udin wa ibni abbas inna fi salati minha wa masjaran an ma'asi Allahi faman lam tanhahu salatuhu anil fahsai wal munkari lam yasdad bi salatihi minallahi ila ba'dan ila bu'dan wa qalu lam yasdad ila ba'dan ila bu'dan idza kana ma taraka min wajibiha wa adamu mimma fa'alahu abadahu tarakal wajibin aksar wajibul aksari minallahi aksar mimma fardihi qarabahu fa'ala wajibul aqal wa hadha kama fi sahihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam anahu qala tilka salatu munafiki ya rakibu syamsa hatta idha kana baina qarni syaitani qama nukiru arba'an yadhkurullaha fiha illa qalilan. Wa qad qala ta'ala innal munafiqina yaqdiuna Allaha wa huwa qadiruhum wa idza qamu ila sholati qamu usala yarawuna an-nasa wala yadhkuruna Allaha illa qalilan. Wala buta minat tawakul. Cuma itu ini masih membahas surat Al-Anfal, ya. Maka setelah Allah menyebutkan wajalul fadli, kemudian ziyadatul iman, setelah itu Allah menyebutkan tawakal. Tawakal kepada Allah dalam perkara yang manusia tidak mampu melakukannya, dan min ta'atihi, dan taat kepada Allah dalam perkara yang mampu dilakukan oleh manusia. Wa aslu dalika, dan yang paling penting, yang paling pokok dalam taat adalah sholat dan zakat. Maka di sini Allah cuma menyebutkan 5 sifat orang yang beriman. 5 sifat orang yang beriman. Pertama wajhul qalbi, yang kedua ziyadatul iman hingga tilawatul Quran, kemudian yang ketiga adalah at-tawakkulu, kemudian yang keempat as-shalatu, yang kelima az-zakatu. Nah, kembali kepada pokok masalah, setelah terpanjang lebar sampai kemana-mana, sudah kita balik ke pokok masalah. Pokok masalah adalah Syekhul Islam membahas tentang pertanyaan orang. Kenapa ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebut orang-orang yang benar-benar beriman, orang yang sempurna imannya, kenapa Allah cuma menyebutkan sebagian sebagian unsur iman, sebagian amal iman, sholat, zakat, ya, tawakal, kenapa tidak disebut semua? Maka saya tulis, dan itu ada dalam banyak ayat, di banyak tempat di Al-Quran. Di sini cuma disebutkan sifat ini, orang yang bertakwa, gini. Sebagian sifat. Di ayat yang lain, tempat yang lain, orang yang benar-benar beriman, begini. Cuma sebagian sifat. Tempat yang lain, beda lagi. Dan semuanya cuma sebagian. Ini sebagian, ini sebagian, ini sebagian. Kenapa demikian? Nah, kemarin Syekhul Islam mengatakan jawabannya adalah, kenapa cuma sifat-sifat tertentu yang Allah sebutkan, dan kenapa dipilih sifat-sifat tersebut, tidak sifat-sifat yang lain? Maka Syekhul Islam mengatakan, menyampaikan kaidah bahwasanya sifat yang Allah sebutkan itu adalah berkonsekuensi untuk menjalankan semua sifat yang tidak Allah sebutkan. Maka disebutkan sifat-sifat tersebut karena jika sifat ini ada pada seseorang, maka pasti dia adalah orang yang punya sifat-sifat yang lain. Maka di sini dicontohkan oleh Syekhul Islam dengan awal surah Al-Anfal. Dikatakan faman qoma bi hadzal khamsi kama umira lazima ayat ya bisa yakin wajibah. Tentang orang yang benar-benar beriman, di awal surat Al-Anfal Allah hanya menyebutkan 5 sifat yang ini merupakan sifat yang wajib untuk untuk dimiliki oleh orang yang benar-benar beriman. Maka kata Syekhul Islam, maka siapa yang ada pada dirinya 5 hal ini sebagaimana yang diperintahkan, wajalul qalbi, ziyadatul iman hingga tilawatil Quran, pertambahnya iman ketika baca Quran, at-tawakkulu, as-shalatu, wa-zakatu, kama umira, dan dia laksanakan sama persis bagaimana yang diperintahkan, lazima, konsekuensinya dia pasti akan melaksanakan semua kewajiban. Semua wajibat iman, semua hal-hal yang wajib dalam iman pasti akan dia kerjakan. Bahkan sholat itu sendiri jika dikerjakan sebagaimana diperintahkan, maka sholat itu akan mencegah pelakunya dan perbuatan keji dan muka. Bagaimana dilihatkan dari Ibnu Mas'ud dan Abbas, beliau mengatakan sesungguhnya sholat itu melarang dan mencegah. zahir makna mubatilun, dan zahir dari makna hadis ini adalah makna yang tidak benar. Wata'wil dan ta'wil yang disebutkan oleh Syekhul Islam Tukat Al-Bani adalah ta'wil yang terlalu jauh, sebagaimana dijelaskan dalam silsilah Ta'ibah nomor 2. Apa ta'wil Syekhul Islam tentang makna perkataan ini, siapa yang salatnya tidak mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar, maka dia hanya akan semakin jauh dari Allah. Kalimat ini maknanya benar jika waqaulu, dan perkataan lam yasdati labuda, ketika salat itu tidak mencegah pelakunya dari perbuatan yang salah, perbuatan dosa, maka sholat itu hanya semakin menyebabkan dia jauh dari Allah. Ini kata Al-Bari, zahir kalimat ini tidak benar. Kenapa? Sholat tetap sholat. Kenapa kok sholat melakukan amal sholat, malah melakukan amal sholat itu menjadi sebab semakin jauh dari Allah? Tidak bisa. Sholat tetap amal sholat, maka orang makan amal sholat, dia semakin dekat dengan Allah dengan ini. Lain dengan maksiatnya, ya, menyebabkan dia jauh dari Allah, maksiat bukan sholat. Sholat tidak akan menyebabkan orang jauh dari Allah. Ya, sholat akan menyebabkan orang dekat dengan Allah, kemudian dibikin jauh lagi dengan maksiatnya. Ya, ini zahir, zahir kata perkalimat ini adalah maknanya batin. Maknanya tidak benar. Namun kata Rasul Islam, maknanya tidak benar jika dimaknakan sebagai berikut. Lam yasdati labudan idza kana ma taraka min al-wajib minha a'zam mimma fa'alahu. Jika kewajiban yang dia tinggalkan itu terlalu lebih besar daripada kewajiban yang dia lakukan. Oleh karena itu, apa ada mutakul wajibi aktar minallahi, apa ada mutakul wajibi al-aktaru minallahi aktara mimma qarabahu fi'lul wajib al-aqalli. Maka kewajiban yang ditinggalkan itu lebih besar daripada, lebih banyak, lebih besar daripada kewajiban yang dilakukan. Maka tarkul wajib, maka perbuatan yang meninggalkan kewajiban, yang kewajiban yang dia tinggalkan itu aksar, lebih banyak, apa'adahu minallahi, menyebabkan dia terjauhkan dari Allah aksar, lebih banyak daripada mimma qarabu fi'lul wajibil aqal. Daripada perbuatan yang melakukan kewajiban yang kadarnya itu lebih sedikit. Ini makna kalimat tadi, sehingga maknanya menjadi makna yang benar menurut penjelasan Syekhul Islam. Maka makna kalimat jika sholat itu tidak mencegah seorang dari perbuatan keji dan mungkar, perbuatan maksiat, maka sholat itu akan menyebabkan dia, ini jadi masalah itu, sholat itu akan menyebabkan dia semakin jauh dari Allah. Ini kata Syekhul Islam, kalimat ini adalah benar ketika orang ini melakukan sholat, dia melakukan kewajiban, itu sholat. Akan tapi dia meninggalkan kewajiban yang lain selain sholat, maka dan tarkul wajib, hal-hal wajib yang dia tinggalkan itu lebih besar, lebih banyak daripada wajib yang dia lakukan. Maka wajib yang dia lakukan lebih sedikit, wajib yang dia lakukan lebih sedikit, sedangkan tarkul wajib yang dia lakukan lebih banyak. Maka misalnya dengan melakukan kewajiban dia maju 1 meter. Misalnya ini cuma gambaran untuk ya, misal untuk takribul faham, mendekatkan pemahaman. Misalnya dia dengan melakukan kewajiban sholat dia mendapatkan manfaat melangkah 1 meter, maju 1 meter. Kemudian dia punya kewajiban, dia melakukan pelanggaran yaitu tarkul wajib, meninggalkan berbagai kewajiban yang lain, ya, melakukan maksiat-maksiat yang lain. Nah maksiatnya itu menyebabkan dia mundur 10 meter. Karena wajib yang dilakukan lebih sedikit, ya, majunya cuma 1 meter. Ya, majunya cuma 1 meter. Maksiatnya demikian besar, hanya maju 1 meter itu ditarik 10 meter. Sehingga setelah dia mengerjakan kewajiban tadi yaitu sholat, dia malah tambah jauh kepada Allah 9 meter. Dia posisinya sekarang di sini karena melakukan kewajiban dia masih 1 meter. Setelah itu dia melakukan kewajibannya itu sholat, dia melakukan berbagai maksiat yang besar, yang itu jauh lebih parah daripada jauh lebih besar daripada sholatnya. Akhirnya dia tertarik ya, 10 meter. Maka hasil akhir setelah dia sholat plus melakukan maksiat, dia semakin jauh 9 meter. Maka dalam kondisi ini bisalah dikatakan tidaklah salah seandainya kita katakan sholatnya itu malah semakin menambah dia semakin jauh dari Allah. Dan besok sholat lagi, sholatnya cuma maju 1 meter. Habis sholat langsung maksiat yang demikian banyak, yang itu menyebabkan patah lagi 10 meter. Akhirnya di hari yang kedua dia tambah mundur 9 meter lagi. Di hari pertama dia mundur 9 meter, sekarang ditambah lagi mundur 9 meter. Demikian setiap harinya, sehingga semakin bertambah hari semakin jauh. Ini maksud kata beliau idan. Ini kalimat ini benar. Idza ma taraka idza kana ma taraka min al-wajib minha a'dham mimma fa'alahu. Jika wajib yang dia tinggalkan itu lebih besar daripada wajib yang dia lakukan, sehingga tarkul wajib yang lebih banyak, maka tarku al-wajib al-aksar, maka perbuatan yang meninggalkan kewajibannya itu kuantitasnya lebih banyak. Abu adahu min Allah, semakin menjauhkan dia dari Allah. Aksar mimma qabadahu, daripada mendekatkannya kepada Allah, ya, daripada mimma aqrabuhu fi'lul wajib aqal. Daripada dibandingkan dari hasil dari melakukan kewajiban yang itu jumlahnya lebih sedikit, maka daripada kemajuan yang dilakukan, yang ditimbulkan dari melakukan kewajiban yang bukannya lebih sedikit. Ini takwil. Al-Bani mengatakan wa ta'wil ala ditaka al-mu'allif ba'id. Ta'wil, penjelasan yang diberikan oleh penafsiran yang diberikan oleh penulis dari kitab Islam untuk benarnya kalimat tadi, nilainya kata Al-Bani itu adalah penafsiran yang terlalu jauh. Kalau kulihat hal kalimat ini diperselisihkan tentang maknanya, ya, tentang maknanya benar atau tidak maknanya, tidak melanggar, tidak melanggar kaidah-kaidah syariat, atau tidak makna dari kalimat ini. Namanya tidak kalimat ini bertentangan dengan sebuah hadis yang sahih yang disahihkan oleh Al-Bani. Ada sebuah hadis sahih yang menyebutkan ada seorang yang lapor kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi, ada seorang yang rajin sholat malam, namun dia rajin mencuri. Sholat malamnya sakit, wajib tiap malam sholat malam. Habis sholat malam maling. Sholat malamnya kalau dia mengkuat, bangun malam pertama kali sholat, yang kedua itu beraksi. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, biarkan dia, nanti dia akan berhenti. Nabi mengatakan, biarkan setan hambu sholat. Biarkan nanti sholatnya akan menyebabkan dia berhenti dari perbuatan mencurinya tersebut. Maka baik perkataan tadi bahwasanya sholat itu tidak menjadikan yang tidak menjadikan perbuatan kerja muka akan semakin menambah jauh dari Allah. Ini zahir kalimat ini bertentangan dengan hadis yang sahih yang mengatakan bahwasanya ya, orang yang rajin sholat karena tak maksiat maka pasti nanti sholatnya akan kalau dia benar-benar rutin mengerjakan sholat tersebut maka lama-lama pasti akan berhenti. Kemudian untuk menguatkan takwil yang beliau ini sampai dalam satu Islam Ibnu Taimiyah tadi dan satu Islam Ibnu Taimiyah beralasan dengan sebuah hadis di mana ada orang yang meletakkan sholat namun nabi telah nabi mencela sholat sama sholat nabi mencela maka ini persis dengan dengan atau mirip dengan kalimat di atas yaitu ada orang yang melakukan amal soleh di depan sholat dan ini malah menyebabkan semakin jauh dari Allah. Bahkan mereka masih sahih maka perkat kalimat di atas dengan penjelasan tadi itu sebagaimana dalam sebuah hadis dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ini surat Allah itu surat Allah munafik dan dikatakan tiga kali. Gimana orang munafik yang musyanta berkaitan dengan surat asar, orang munafik itu punya kebiasaan mereka seperti yang mengintai matahari, ditunggu matahari supaya sudah mepet. Hatta ila kana baina qawmi syaitan, ketika matahari sudah mau tenggelam dan diantara dua tanda setan, maka orang munafik ini langsung berdiri kemudian dia sholat dengan cepat yang Nabi sebut dengan mematok fanaqa akbar maka sholat sebanyak sholat sebanyak 4 rakaat dengan lembut ya, karena saking lembutnya maka seperti ya, jago yang mematok makanan atau gagak yang mematok darah la yakullaha fiha ila qalila dia tidak akan menyebut nama Allah dalam sholatnya kecuali sedikit. Ini hadis ini dijadikan dalil oleh satu Islam untuk menguatkan benarnya kalimat tadi. Karena di sini ya, amal sholat yaitu sholat tak celah. ya. Amal sholat, jadi sholat, kalau sholat semua dicela. Ya, maka demikian juga dan kalimat di atas mengatakan sholat yang tidak menjaga dari perbuatan ketiga muka menyebabkan jauh dari Allah. Maka sholatnya jadi sama dengan tercela. Sholat yang menyebabkan jauh dari Allah akan berarti sholat tercela. Jadi sini ada juga sholat yang tercela. Pokoknya